Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, posisi sabar bagi iman seperti posisi kepala bagi tubuh. Jika kepala terputus, maka matilah badan. Ketahuilah, tidak beriman orang yang tidak sabar. Dinukil dari kitab Adatus Sabirin wa Dzakhiratis Syakirin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.